Taib yang hafal di yang kecil dua bait ini sampai wa kullu wahidin atau haddah, yang kecil hafal semuanya. Taib indakum jami'an. Akan kita ketahui nanti yang cuma bibirnya bergerak-gerak. Anda fikir ikhrok, nggak hafal berdiri. Sekarang masih kortingan, belum kita baca. Nah, sudah duduk. Saya masuk pada halaman 15. Sebelumnya antum lihat nanti dikasih nomor. Ini dibikin 55 atau dibikin 6. Ini untuk memudahkan kasih nomor. Jadi biar apa? Biar mudah. Sampai 34. Kasih nomor 555. Oh, biar mudah menghafalnya. Kasih baris misalnya dari Abda sampai Wal Hasan, kasih garis tengah situ misalnya. Ya untuk mudah kan. Ini kasih nomor 1 sampai 34. Nah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. قال البيكوني رحمه الله تعالى نعم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده سيتو halaman 15 kurang نعم kurang عدة نعم قال شيخ تركي حفظه الله تعالى الشرح والتوضيح نعم شرح يعني penjelasannya أبدأ saya mulai dengan pujian bagi Allah dan salawat dan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi yang diutus. Wadhi min aksamil hadis iddah, dan inilah pembagian hadis. Nah, ya pembagian macam-macam hadis. Wa kullu wahidin atau haddah, dan setiap hadis tersebut akan datang dengan tersendiri, ya. Ada hasan wa sahih, wa dhaif wa maudhu' haka. Abda, saya mulai. Yuhtamal annahu ibtada bihi bad'an hakikiyan. Ini kemungkinan beliau memulai dengan permulaan yang sebenarnya hakikiyan. Bina'an ala anna an-nadhima lam yadhkuril basmalata aslan. Nah, berlandaskan bahwasanya An-Nazim yang bikin bait yaitu siapa? Al-Baikuni tidak menyebutkan basmalah. Nah, di sini tidak ada basmalah. Ini yang pertama. Bada'an hakikian. Wa ma yujad an apa? Yang tersebut apa ditemukan fi awal ba'di an-nusakh. Pada permulaan nashah atau tulisan fa huwa min wad'i at-talabah. Itu yang meletakkan ada talabah murid. Wa yakunu al-murad minhu al-mafhum al-kulli, sehingga menjadi atau yang mereka maksudkan, yang beliau maksudkan, nah, pemahaman secara keseluruhan. Alladhi huwa thana'a 'ala Allah, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yahsul bil hamdalah, itu terjadi, nah, dengan hamdalah. Ya, cukup dengan hamdalah. Nah, ini yang pertama, bahwasanya beliau mulai dengan tanpa memakai tulisan basmalah. Nah, kalau ada tulisan basmalah, berarti sebagian murid yang meletakkan itu, yang meletakkan basmalah, jadi bukan dari an-nazim. Ini kemungkinan yang pertama. Sehingga maksud secara keseluruhan, jadi al-haq abda'u bilhamdi di sini mencakup secara keseluruhan as-sana ala Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu terjadi dengan hamdalah. Nah, baik basmalah atau hamdalah, nah, sudah ada di situ. Dengan ucapan hamdalah. Wa yuhtamal annahu ibtada'a bihi bad'an idhafiyan. Kemungkinan pula, nah, beliau mulai dengan, nah, permulaan idhafah, yes, penyandaran. Ya, yes, sudah ada basmalah. Nah, bina'an ala anna al-basmalah min wad'i al-musannif. Nah, sehingga apa? Bina'an ala anna al-basmalah, sehingga sini basmalah ini musannif sendiri yang meletakkan. Musannif sendiri yang meletakkan. Wa jama'a bainahuma, jadi sudah ada situ sebelumnya ada basmalah. Nah, atau basmalah abda'u bilhamd, kemudian diidhafkan situ, atau abda' bil basmalah walhamdalah. Nah, wa jama'a bainahuma, kemudian an-nazim menjama', nah, jadi menggabung antara basmalah dan hamdalah, muhafadhah 'alal akmal wal afdal. Nah, untuk menjaga tetap sempurna dan, nah, lebih mulia, lebih utama. Nah, jadi ada basmalah walhamdalah supaya lebih sempurna dari sisi maknanya. Nah, taib. Wa yuhtamal annal makna, dan kemudian pula bahwasanya makna abda'u fil nadhm bilham, jadi saya mulai dengan, nah, alhamd, dengan pujian. Ay ajaluhu juz'an fi, saya jadikan itu bagian di dalamnya. Saya jadikan di dalamnya, di dalam syair ini. Wa huwa la yunafi taqaddumul basmalah alaih, dan itu tidak menafikan is pendahuluan dari basmalah, nah, di an-nazm tersebut. Jadi ada tiga sekarang. Nah, jadi kemungkinan dimulai dengan bada'an hakikiyan, yaitu memang tidak ada basmalah. Kalau ada basmalah, berarti bukan yang meletakkan bukan musannif, tapi siapa? Nah, murid atau talabah. Yang kedua, idhafah, sudah ada di situ, sudah ada basmalah at-takdir misalnya, kemudian diidhafkan kepada alhamdulillah, sehingga sempurna di situ, tergabung antara basmalah dan is walhamdulillah, sehingga musannif juga meletakkan basmalah di dalamnya di sini, meletakkan basmalah. Atau beliau menjadikan ini bagian, nah, bagian dari bait syair ini, dan itu tidak menafikan bahwasanya di situ ada basmalah. Mafhum? Sulit? Nah, bilhamdi, nah, ayilillah, saya mulai dengan memuji Memuji kepada siapa? Memuji kepada Allah. Ay lillah, jadi untuk Allah. Wa lam yusarrih bihi lidhiqin nadhm. Dan beliau tidak menyatakan secara jelas, tidak nyata, karena sempitnya nah bait syair ini. Sempit, terbatas. Nah. Wa li annahu ma'lumun. Dasarnya itu juga ma'lum. Nah, sudah diketahui bersama. Maksudnya memang hamdalah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Alhamd wa tsana itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Idul mahamid. Naam, kulluha mukhtasah bihi ta'ala. Ini bahwasanya naam, pujian itu semuanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadits Abi Hurairah yang terkenal, idza qala naam alhamdulillah rabbil alamin, ayas idza qala al-'abd alhamdulillah rabbil alamin, ayas hamadani 'abdi, naam ar-rahman ar-rahim athna 'alayya 'abdi, naam malik yawmiddin majjada 'alayya 'abdi, naam. Ya di situ, jadi segala pujian dan asana hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini tidak dicantumkan abda'u bilhamdillillah. Nah, tidak mencantumkan yes kalimat lillah, karena sudah jelas bahwasanya alhamd wasana hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, musallian ala hal situ. Ini sudah belajar nahu. Yuhtamal an takuna min fa'il abda. Nah, ini kemungkinan yang terjadi dari fa'il abda. Nah, abda'u bilhamdi musallian. Di situ musallian hal dari abda. Nah, hal kauni musallian, ini keadaan maksudnya diriku juga abes mengucapkan salawat. Di samping saya memuji kepada Allah, saya juga mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, wa yakunul muallifu qad bada'a bilhamd mutalabbisan bisalah 'ala an-nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muallif telah memulai dengan alhamd, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bercampur dengan selawat atau bergabung dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa yuhtamal, yang kedua, an takuna min fa'il masdar. Naam, hamdan. Wa huwa alhamd idja'alnahu masdaran. Nah. Kita jadikan masdar dari alhamd di sini. Ada dua, jadi boleh hal situ musallian dari abda atau masdar dari alhamd. Nah, mafhum, enggak faham yang lainnya perhatikan, jangan sampai ngomong sendiri. Tulis oleh ta'lif, ditulis. Nah, terjemahkan sekalian nanti. Begitu ngafal tahu artinya. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Saya mulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Nah, wadhi, dan ini min aksamil hadithi iddah, dari pembagian hadis-hadis yang bermacam-macam. Wa kullu wahidin ata wa haddah, dan dari ada dari masing-masing hadis tersebut ada enam datang tersendiri, jadi hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, maudhu dan lain sebagainya, datang tersendiri-sendiri atau pembagian tersendiri. Nah, taib, halaman 16, Muhammadin khairi nabiyyin ursila, ini Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Nah, khayyartuhu alal itlaq, saya pilih secara itlaq, wa hatta ulil azm, bahkan sampai ulul azm. Siapa ulul azm di sini? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Bahkan sampai ke 5 ulul azm di sini, tetap yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyatu sallallahu alaihi wasallam, saya pilih sallallahu alaihi wasallam ala ghairil mursalin min babil aula, daripada selain mursalin dalam para nabi yang diutus. Itu lebih utama. Kalau dari ulul azmi saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, apalagi nabi-nabi yang lainnya. Mafhum? Kenapa saya ini dipilih nabi adalah sebaik khair, sebaik-baik nabi yang diutus. Khair itu istighwa tafdil. Ditinjau dari ulul azmi saja. Ulul azmi yang jumlah 5 ini adalah masuk nabi yang paling dipilih. Tapi dari sekian banyak adalah Nabi Muhammad yang paling mulia, apalagi nabi-nabi yang lainnya. Wadalilu ala kaunihi afdalu al-khalq ala al-itlaq. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah sebaik-baik makhluk secara itlaq, secara mutlak. Al-mustafad min kalamil musannif Qur'ani wa sunni. Bisa didapatkan dari perkataan musannif, baik dalil secara Qur'an ataupun secara sunnah. Dalil yang dari diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ammal Qur'ani, ada pun dalil dari Al-Qur'an, dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluk. Faqauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian perintahkan kebaikan dan kalian larang kemungkaran. Wa afadat hadhihi al-ayah, maka bisa diambil dari ayat ini faedah, afdaliyatu hadhihi al-ummah 'ala ghairiha min al-umam. Keutamaan umat ini dari sekian umat-umat yang lainnya, dari sekian umat-umat yang lainnya. Jadi keutamaan dari umat ini dari sekian umat-umat yang lainnya. Wa afdaliyatuha bisabi tab'itiha. Tab'itiha li nabiyha. Tab'itiha. Tab'iyatiha. Wa afdaliyatuha bisabi tab'iyatiha li nabiyha. Keutamaan itu disebabkan karena mengikuti Nabi SAW. La li syai'in fiha ghair tab'iyatiha. Mala tab'iyah. Tidak ada yang lainnya kecuali hanya mengikuti Nabi SAW. Hustafad. Afdaliyatuha ala ghairih. Bisa diambil faedah keutamaan Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Diambil dari kata ini tadi. Jadi umat ini, umat Nabi SAW merupakan sebaik-baik umat dari umat yang lainnya kalau mengikuti siapa? Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan umat-umat yang lainnya yang mengikuti Nabi sebelumnya? Seperti Hawari Isa, kenapa tidak dikatakan sebaik-baik umat walaupun mereka mengikuti Isa? Bisa diambil dari sini bahwasanya karena nabinya berbeda. Nabi SAW adalah nabi yang paling mulia. Sehingga orang yang mengikuti Nabi SAW ini merupakan umat yang mulia, umat yang paling mulia. Sama-sama mengikuti misalnya, tapi tidak sebagaimana yang mengikuti Nabi SAW. Ini dalil Al-Quran. kuntum khaira ummah ukhrijat nas. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah umat yang paling baik daripada umat yang lainnya. Dikarenakan Nabi SAW merupakan sebaik-baik al-khalq. Kalian juga paling baik karena mengikuti, karena mengikuti Nabi SAW. Kalau tidak mengikuti, tidak menjadi umat yang paling baik walaupun beragama Islam. Mafhum? Jadi orang yang tidak mengikuti Nabi SAW seperti orang yang melakukan bid'ah-bid'ah, maka bukan umat yang terbaik walaupun mempunyai agama, punya agama Islam. Jadi beliau, nah, dia beragama Islam. Wa amma sunnah, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluk dari sunnah, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, min hadis Abi Hurairah muttafaq alaihi. Nah, saya adalah sayyidun nas, yang pimpin yang tertinggi, sayyid, nah, yang dimuliakan atau semulia-mulia manusia pada yaumul qiyamah, sayyid di situ. Sayyid artinya pimpinan tertinggi atau orang yang paling mulia. Yaumul qiyamah. Nah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Saya adalah orang yang paling baik dari semua anak Adam yaumul qiyamah, pada kiamah. Nah, hari kiamah. Wa awwal man yanshak anhu al-qabr, dan saya termasuk orang pertama kali keluar dari kubur. Wa awwal syafi', dan yang pertama kali memberikan syafaat. Wa awwal musyaffa', dan orang pertama kali yang diberikan syafaat. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah Nabi Muhammad SAW sebaik-baik Nabi yang diutus. Nah, Muhammadin khairi nabiin ursila, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijatin nas, dari Sunnah, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Nah, ini juga harus dimurajaah, nah, jangan sampai tidak dimurajaah. Bagian apa dalilnya menunjukkan bahwa Nabi adalah sebagai baik. Nah, kalau dikatakan bahwasanya yang sebaik-baik apa dari Nabi adalah Nabi Isa, karena di akhir zaman akan memperbaiki agama Islam, bagaimana? Jadi akhir zaman Isa alaihissalam akan turun, akan memecahkan salib dan akan membunuh babi. Nah, Isa mengikuti siapa? Muhammad SAW mengikuti, bahkan nanti mengembalikan, nah, agar manusia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan syariat Islam. Tetap, nah, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi, sebagaimana talbis orang-orang Nasara, nah, yang mereka mengakui keberadaan ini, mengatakan bahasanya sebaik-baik Nabi adalah Nabi Isa, karena turunnya nanti terakhir. Turunnya terakhir ketika sudah tidak ada Nabi lagi, Isa akan kembali. Nah, turun. Nah. Qala An-Nawawi. Nah, bisa lihat di Al-Majmu'. Wal ulama annahu sallallahu alaihi wasallam khairul khalq. Ulama An-Nawawi dan para ulama maksudnya situ, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi khairul khalq, sebaik-baik makhluk. Khairul khalqi kullihim minal malaikah, dari para malaikah. Bahkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikah wal adamiyin. Nah, daripada anak-anak Adam. Fa in qila, maka jika dikatakan, kaifa kuntu bitafdil, bagaimana kamu, nah, mengatakan dengan apa tafdil, membandingkan tafdil atau memuliakan satu dengan lainnya, bagaimana? Fi sahihain wa fi sahihain an Abi Hurairah, la tufaddilu bainal anbiya, janganlah kalian membanding-bandingkan di antara nabi. Bagaimana kalian membandingkan ini? Bahwasanya Nabi lebih baik daripada yang lainnya. Padahal di sana ada nas as-sharih, al-wadih. Nah, hadis Abi Hurairah, jangan kalian membanding-bandingkan Nabi satu dengan yang lainnya. Wa fil hadis al-akhir, la tufaddiluni 'ala Yunus. Nah, janganlah kalian membandingkan diriku dengan Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kalian membandingkan Nabi satu dengan lainnya? Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, jangan kau bandingkan Nabi satu dengan yang lainnya. Jangan kau bandingkan diriku dengan Yunus bin Matta. Atau jangan kau muliakan diriku daripada Yunus bin Matta. Nah, fal jawab min aujuh. Maka jawabnya ditinjau dari beberapa sisi. Nah, ahaduha anan nahya an tafsil an tafdil yuaddi ila tangkis ba'dihim. Maksudnya larangan untuk membandingkan Nabi satu dengan lainnya, karena bisa mengarahkan atau bisa mengantarkan untuk apa, mencela sebagian satu dengan lainnya, Nabi satu dengan lainnya, atau merendahkan tangkis ba'dihim. Ini yang pertama. Karena dengan sebab membandingkan tadi, kemungkinan akan merendahkan atau mencela Nabi satu dengan lainnya. Fa inna dzalika kufrun bila khilaf. Karena itu termasuk kufur. Kalau sampai merendahkan salah satu di antara para nabi, maka dia telah kafir. Nah, bittifaq. Tidak berselisihan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam naha qabla ay ya'lam annahu khairul khalq. Nabi Muhammad SAW itu melarang sebelum dia mengetahui bahwasanya dia adalah sebaik-baik makhluk. Nah, jadi dia belum mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik makhluk. Falamma 'alim, falamma 'alima qala ana sayyidu waladi Adam. Nah, maka ketika beliau sudah mengetahui, maka beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling mulia dari anak Adam semuanya. Ana sayyidun nas, saya adalah sebaik-baik manusia, pimpinan tertinggi. Nah, ini yang kedua, mafhum. Ats-tsalits, nah, naha ta'adduban wa tawadu'an. Ya, beliau melarang sebagai adab, nah, atau tawadu'nya beliau, nah, ya, beliau merendahkan, merendah diri. Nah, ya, beliau melarang ini karena sebagai adab, nah, sebagai akhlak atau adab, atau sebagai, nah, rasa rendah diri beliau kepada yang lainnya. Nah, tawadhu. Nah, sudah mulai sulit. Nah, kalau kalian bisa hafal ini, sudah hebat luahnya, ya enggak? Nah, hafal dalil-dalilnya, wadan kenapa? Nah, insyaallah pertanyaan wadan. Nah, kenapa? Yaum ish, yaum sab, sah. Besok sudah ganti. Besok ganti sul thalatsah. Nah, ini belum masuk. Nah, belum masuk. Baru muqaddimah. Belum masuk mustalah. Ini baru muqaddimah. Diupayakan ini dua bed ini harus lancar. Kalau bisa mulai sekali hafalkan, hafalkan total semuanya sudah. Kalau orang bisa hafal mungkin sekali lagi, nanti mudah yang lainnya. Ini kuncinya di sini, kuncinya. Nah, kalau sudah faham kemudian hafal betul, nanti yang lainnya itu mudah mengikuti aja. mengikuti. Ya, makanya banyak di sini untuk melihat bagaimana banyak yang menyarah. Nah, ya luar biasa. Melihat dari halaman 8 sampai halaman 6-12 itu semuanya. Berapa imam yang menyarah dari bait syariah kalangan beliau ini. Karena agungnya, karena besarnya faedah yang diambil. Nah, sekali lagi dihafalkan. Kalau tidak hafal, berdiri. Nah, berdiri.